Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari yang begitu cerah ini, yang penuh dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi dan melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita sayang ini. Pada hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam surat Maryam ayat ke-24 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-24 ini merupakan kisah lanjutan tentang perjalanan kehidupan Siti Maryam, ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, yang diceritakan di sini adalah pada saat dia sedang mengandung dan kandungannya sudah begitu besar, sudah hampir melahirkan. Di dalam keterangan ayat terdahulu, ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran tentang bagaimana dalam kondisi hamil tua, tidak ada teman-teman yang berada di sampingnya, tidak ada orang tua. Akhirnya berjalan sampai ke Jizi'an Nakhlah, ya, pohon kurma, dan kelelahan sehingga akhirnya keluar ucapan dari mulut Maryam, ya laitani mitu qabla haza wa kuntu nasyan mansia. Ya aduhai, kiranya baiklah saya mati sebelum ini dan saya menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi atau dilupakan. Ucapan yang keluar dari mulut Siti Maryam yang merupakan keluhan, yang merupakan gambaran tentang kesulitan yang ia hadapi ini karena memang kondisinya yang hamil tanpa ada seorang suami, kondisinya yang hamil yang tersisih jauh dari manusia karena memang dia tidak ingin dicecar atau di eje-eje atau dibicarakan tentang hal-hal yang tidak baik, ya. Fattakhadzat bihi makanan qasiya, akhirnya dalam keadaan mengandung itu dia memencilkan diri di suatu tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari manusia. Nah, dalam kondisi yang begitu sulit ini, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Maryam sendirian. Maka kemudian Allah menurunkan firman melalui malaikatnya, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Maka kemudian malaikat menyerunya dari tempat yang rendah dan mengatakan, janganlah kamu bersedih hati. Para pendengar rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah ketika seorang manusia, ketika seorang muslim taat kepada Tuhannya, seorang muslim tetap konsisten dengan keimanannya, melakukan tindakan-tindakan kebaikan di dalam kehidupannya, maka jangan bersedih dan yakinlah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan. Bagi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, tunduk dan patuh kepada Allah, maka akan selalu ada bisikan-bisikan yang menenangkan, akan selalu ada penenangan dari Allah Subhanahu wa taala, alla tahzani, jangan kamu sampai bersedih hati. Innalladzina qalu rabbunallahu sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu beriman dan tetap konsisten dengan keimanannya, maka akan ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan berita gembira, menenangkan hati mereka sehingga mereka diberikan kabar gembira yang begitu menyenangkan, hilanglah semua kesulitan, hilanglah segala penat, kepayahan ataupun beban batin yang harus ia hadapi akibat cemoohan oleh dari orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan itu. Dan kalau kita perhatikan sejarah kisah-kisah para rasul, maka kita bisa menemukan bahwa selalu Allah memberikan berita-berita gembira, memberikan hiburan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, terutama sekali utusannya. La takhaf inna nubashiruka bighulamin alim. Jangan kamu takut, wahai Ibrahim. Walaupun kondisimu sudah tua, tapi kami memberikan kabar berita kepadamu. Engkau akan mendapatkan seorang anak yang alim, yang kelak akan menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Walamma anja'at rusuluna lutan si'a bihim wadaka bihim zar'a. Ketika rasul utusan kami datang menemui Nabi Lut, menyampaikan berita gembira, walaupun pada saat itu Nabi Lut ketakutan, akan tetapi diberikan ketenangan. Inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat minal ghabirin. Jangan takut, kami akan menyelamatkan dirimu, menyelamatkan orang-orang yang beriman, kecuali istrimu wahai Nabi Lut, karena dia termasuk orang-orang yang akan merasakan kesengsaraan. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah hadir bersama kita Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin MA. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar RRI yang berbahagia, ayat 24 dari surat Maryam ini di satu sisi menurut jumhur ulama dikatakan oleh Jibril. Jibril lah yang menyeru jangan bersedih. Di sisi lain Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi berpendapat bahwa ada juga ulama yang membaca min dengan man, sehingga maksud di sini yang memanggil bukanlah Jibril, tetapi ini adalah yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan, itulah kekayaan, itulah keagungan Al-Qur'anul Karim. Apapun ceritanya, bahwa Jibril dan Allah Subhanahu wa taala memiliki satu pesan, yaitu pesan kebahagiaan, pesan mengharapkan agar orang-orang yang dicintainya tidak sedih. Maka baik pendapat pertama yang mengatakan Jibril atau Allah, yang berpendapat kedua mengatakan bahwa itu adalah Allah, Allah tahzani, semuanya sama, semuanya sepakat, semuanya berkeinginan agar Maryam jangan sampai bersedih hati. Karena apa? Karena memang orang yang berbaik hati itu tidak ingin kita lihat dalam keadaan dalam keadaan duka, pilu dan lara, apalagi jika hal itu berkepanjangan dan berkelanjutan. Maka orang-orang baik mengatakan jangan sedih. Karena apa? Karena tidak ada hal yang perlu untuk disedihkan. Punya anak itu sendiri adalah suatu kebahagiaan. Kalaulah masalahnya tidak punya suami, ini adalah peristiwa khusus bagi Maryam, maka ini bukanlah suatu cemoohan. Karena apa? Karena Maryam adalah wanita mulia di bumi ini berdasarkan versi Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melihat di sini qad ja'ala rabbuki tahtaki saria, bahwa Islam melihat kondisi tempat lahirnya Maryam, lahirnya Isa anak Maryam itu bukanlah di kandang domba. Karena apa? Karena kandang domba itu tidak higienis, tidak begitu sehat. Karena apa? Karena ada kotoran domba yang ada di situ. Dan Islam melihat dan Islam menjelaskan bahwa kondisi yang diperlukan bagi anak yang baru lahir itu bukanlah susu domba, tetapi yang paling penting adalah susu ibunya. Maka Islam menggambarkan bagaimana sebenarnya sekelumit kisah kelahiran Isa Al-Masih. Di sini disebutkan ada anak sungai yang kecil sehingga airnya segar dan fresh, karena memang orang yang baru melahirkan itu perlu ketenangan, dan biasanya disebutkan dengan kebun dan taman itu lebih asri, lebih indah, apalagi dilengkapi dengan anak sungai yang kecil itu menambahkan keindahan. Ditambah lagi besok kita menemukan ayat 25 adanya pohon kurma, itu menambah kerimbunan dan kesejukan, keteduhan. Karena apa? Karena pohon itu lebih sejuk daripada kita berada di rumah. Karena apa? Karena pohon itu dapat memfilter, mengeluarkan karbon dioksida dan oksigen, memberi kesegaran bagi orang yang berada di bawahnya. Maka kita menemukan bagaimana Islam menghargai, menghormati Bunda Maryam, dan bagaimana juga Islam menempatkan posisi yang layak seorang nabinya yang bernama Isa Al-Masih. Kita rasa bahwa tidak ada penghormatan orang yang lebih tinggi, tidak ada penghormatan agama yang lebih tinggi melebihi Islam yang menempatkan nama surat dengan surat Maryam, ibu Isa Al-Masih, dan mengklarifikasi semua yang ternodai atas nama ibunya Maryam. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, kita juga bisa melihat bahwa keterangan Allah Subhanahu wa taala, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menenangkan jiwa seorang Siti Maryam yang sedang gundah gulana, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk proses persalinan. Kenapa di dalam ayat ini Allah lebih mendahulukan keterangan tentang air? Karena memang kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, manusia itu bisa hidup tanpa makan selama beberapa bulan, 2 atau 3 bulan. Akan tetapi manusia tidak akan bisa hidup kalau tanpa minum. Itu dia cuma hanya sanggup bertahan mungkin hanya sekitar kurang dari 1 minggu atau beberapa hari saja. Oleh karena itulah mengapa di sini Allah menjelaskan tentang saria, air anak sungai yang mengalir di bawahnya, ya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan proses persalinan dan hal-hal dibutuhkan selama dalam proses persalinan itu. Kemudian tadi sedikit lagi tentang yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, bahwa ternyata alam itu memberikan kebutuhan bagi kehidupan manusia. Di sini tanpa air sungai yang begitu mengalir sangat indah, itulah yang sangat kita butuhkan pada saat sekarang ini. Jangan sampai kita merusak alam, jangan sampai kita menghancurkan alam karena air sebagai sumber kehidupan kita. Kalau ternyata itu kita rusak, maka kita sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Manusia mungkin bisa hidup tanpa minyak, akan tetapi manusia tidak akan bisa hidup kalau ternyata air sungainya kotor, kemudian tidak ada lagi tercemar, tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai untuk minuman atau menjadi salah satu pemenuhi kebutuhan hidupnya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita belajar banyak dari kisah dari Maryam, khususnya dari ayat 24 ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi dan akhirnya kita bersemangat untuk menjadikan alam sekitar kita menjadi alam yang lebih green, hijau, dan melestarikannya dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.